Mitra bisnis, salah satu kendala yang dihadapi sektor real untuk bisa lebih berkembang adalah sulitnya mendapat fasilitas kredit perbankan. Kalangan dunia usaha mengeluhkan perbankan nasional yang lebih suka mengalokasikan dananya untuk membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI daripada menyalurkannya sebagai kredit pada sektor real. Padahal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja hanya bisa terjadi bila sektor realnya juga bergerak. Dengan terisinya posisi Gubernur Bank Indonesia, kalangan usaha berharap Bank Indonesia bisa memfasilitasi masalah ini. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan ekonom Universitas Indonesia, Dr. Khatib Basri. Pak Khatib, bagaimana pandangan Anda? Katakanlah apa yang mau dilakukan. Bahwa Bank Indonesia kemudian, walaupun ini nggak mungkin dilakukan. Bank Indonesia melarang bahwa perbankan menaruh uangnya di SBI. Ya. Kemudian si perbankan ini mau menyalurkan kredit. Dia mau menyalurkan kredit. Tapi kemudian permintaan terhadap kreditnya relatif kecil karena memang banyak proyek yang nggak bisa jalan. Kan si bank punya kelebihan kredit kan? Excess reserve namanya itu. Ada kelebihan uang. Kalau kemudian dia nggak salurkan, dia nggak investasi, maka banknya kan punya persoalan jadinya nanti di dalam performance-nya. Atau dia akan lari kepada hal-hal yang bisa sifatnya spekulatif. Dia masukkan dalam falas, dia masukkan dalam hal-hal yang lain gitu. Yang sifatnya juga bisa lebih berbahaya. Jadi sekarang memang yang paling safe instrumennya adalah SBI, oke? Kalau nanti SBI dianggap nggak safe, dia akan pindah ke instrumen lain, apapun, apakah falas ataupun apa, yang dianggap menguntungkan dia. Nah, perbankan di dalam memberikan kredit, dia kan melihat yang namanya keuntungan relatif. Kalau buat dia cukup menguntungkan, memberikan pinjaman kepada sektor real, nggak usah disuruh juga, pasti dia akan ninggalin SBI, ya kan? Tetapi karena dia melihat bahwa risiko di SBI-nya nggak ada, sektor realnya nggak jalan, maka secara rasional, keperbankan akan meletakkan investasinya di sana. Jadi yang saya mau bilang adalah, kalau ingin membuat bank itu menyalurkan kredit, maka persoalan sektor realnya harus dibereskan. Demikian Khatib Basri dan saya Rizal Andika.